نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan kita masuk ke bab yang ke-48 dari kitab Zakat. Dan pada bab yang ke-48, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab Az-Zakah ala Zawj wal-Aitam fil Hijr. Bab hukum menyalurkan zakat kepada suami, begitu pula anak-anak yatim yang ada di bawah asuhannya. Dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya masyarakat zakat, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat itu ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Ada 8 golongan yang mereka merupakan mustahiqquz zakat, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Allah sebutkan di surah At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum وفي رقاب الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. 8 golongan yang mana mereka merupakan mustahiqquz zakat. Dan juga sudah kita sebutkan dinukil al-ijma', tidak boleh menyalurkan zakat kepada orang-orang yang merupakan tanggung jawabnya, merupakan orang yang wajib dia nafkahi. Tidak boleh seorang anak menyalurkan zakat kepada orang tuanya, atau sebaliknya, orang tua kepada anaknya. Sebaliknya, dengan ijma, tidak boleh seorang suami menyalurkan zakat kepada istrinya. Kenapa? Karena orang tersebut merupakan orang-orang yang wajib dinafkahi. Kalau seorang suami mendapat istrinya fakir, maka wajib baginya untuk menafkahinya dari hartanya, bukan dari zakat. Bahkan kalau istri sekalipun istrinya kaya, suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah. Sebagaimana kalau orang tua mendapatkan anaknya dalam keadaan fakir, maka wajib baginya untuk membantunya dari hartanya, bukan dari harta zakat yang wajib atasnya. Begitu pula kalau anak mendapatkan orang tuanya fakir, maka wajib baginya untuk membantunya dari hartanya, bukan dari zakat yang merupakan hak fuqara wal masakin. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan apakah boleh seorang istri memberikan zakatnya kepada suaminya. Kalau suami kepada istri dinukil ijma, tidak diperbolehkan, karena suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya. Sekarang sebaliknya, kalau istri mendapatkan suami dalam keadaan fakir dan istrinya dalam keadaan kaya, apa boleh menyalurkan zakat kepada suaminya? Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Zainab bin Rabi'ah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anha, yang zahirnya bahwasanya diperbolehkan hal tersebut. Ini pendapat yang rajih di dalam masalah ini. Diperbolehkan bagi seorang istri yang kaya ketika hendak menunaikan zakatnya, kalau mendapatkan suaminya termasuk dari kalangan mustahiki zakat menyalurkan zakatnya kepada suaminya. Kemudian beliau qalahu Abu Sa'id dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Abu Sa'id menukil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hadisnya sudah kita ambil di bab yang ke-47 yang kita ambil kemarin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna hadzal mal khadiratun hulwun fa ni'ma sahibu muslim ma ata minhul miskin wal yatim wabn sabil. Sungguhnya harta ini hijau dan manis, menawan. Maka sebaik-baiknya harta adalah harta seorang muslim yang dia berikan dari sebagiannya kepada orang miskin dan anak yatim dan ibnu sabil. Begitu pula beliau selanjutnya menyebutkan hadis Zainab dan hadis Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma tentang memberikan nafkah, memberikan sedekah kepada anak-anak yatim. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Umar bin Hafs qala haddatsana Abi wa Hafs bin Ghiyath qala haddatsana Al-A'mash Sulaiman bin Mihra qala haddatsana Syaqiq Syaqiq bin Salama An Amr ibn al-Harith an Zainab imrati Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala fadakartuhu al-Ibrahim fahaddathan Ibrahim an Abi Ubaidah an Amr ibn al-Harith an Zainab imrati Abdullah bimithli sawa. Al-A'mash menukil hadis ini dari dua tariq. Yang pertama dari tariq Syaqiq ibn Salama Abi Wa'il, dan yang kedua dari tariq Ibrahim Yazid An-Nakhai. Beliau selama menukil hadis atau mengambil hadis dari Syaqib bin Salama, beliau sebutkan hadisnya kepada Ibrahim Yazid An-Nakhai, gurunya. Kemudian gurunya menyebutkan tariq yang lain untuk hadis ini. Bimithlihi sawa. Dan kedua nukilan hadis dari kedua gurunya katanya itu sama. Qalat. Kemudian isi hadisnya dari Zainab imrati Abdullah. Zainab istrinya Abdullah. Itu istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Zainab al-Thaqafiyah. Qalat kuntu fil masjid fa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qala tasaddaqna walau min hulikum. Kata Zainab istri Abdullah bin Mas'ud, pada suatu ketika aku berada di masjid dan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, "Tasaddaqna walau min humikun." Bersedekahlah kalian wahai kaum wanita walaupun dari perhiasan-perhiasan kalian. Kemudian dikatakan wa kana Zainab tunfiqu ala Abdullah wa aitamin fi hijriha. Dan Zainab ada seorang wanita yang diberi kelapangan harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau memberikan nafkah, berikan bantuan harta kepada suaminya dan anak-anak yatim yang ada di bawah asuhannya, asuhan Zainab. Maka ketika Zainab mendengar Rasulullah s.a.w. memerintahkan untuk bersedekah, faqad li Abdullah, maka beliau berkata kepada Abdullah, itu Abdullah bin Mas'ud kepada suaminya, "Sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajazi anni an unfiqa alayka wa ala aitami fi hijri min as-sadaqah." Wahai suamiku, tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mencukupiku seandainya aku menginfakkan hartaku kepadamu dan kepada anak-anak yatim yang ada di bawah asuhanku. Dan dari kalimat ayazi, bahirnya sedekahnya sedekah wajibah, itu zakat. Faqal, maka beliau masuk ketika diminta oleh istrinya untuk bertanya tentang perkara tersebut, beliau berkata, "Sali anti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau, "Tanyakan saja olehmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena masalahnya berkaitan dengan diri beliau, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika telah diizin oleh suaminya untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fantalaqtu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pergi menuju rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawajadtu tamal ansar alal bab, hajatuha mithlu hajati. Dan aku dapatkan di depan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang wanita dari Ansar. Dan tujuan kedatangan tersebut kepada Nabi sallam sama dengan kebutuhanku. Ingin bertanya dengan pertanyaan yang sama. Ketika kami sedang berada di depan pintu rumah Nabi sallam, famarra alaina Bilalun. Lewat Bilal bin Rabah Maulana Abi Bakar radhiyallahu ta'ala yang merupakan khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, maka katakan, kami katakan kepada Bilal, sadir Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayazi anni an unfiqa ala zawji wa aitamin li fi hijri. Wa qulna la tukhbir bina. Kami katakan kepada Bilal, tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah mencukupiku? Seandainya aku menginfakkan hartaku kepada suamiku dan kepada anak yatim yang dibawa asuhanku. Dan kami berpesan kepada Bila la tukhbir bina, jangan kau kabarkan siapa kami. Fadakhala fasa'ala, maka Bila masuk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menyampaikan pesan kedua wanita tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan pertanyaan tersebut. Fakal, maka Nabi ketika mendengar pertanyaan tadi dari wanita yang ada di luar, beliau berkata kepada Bilal, man huma, siapa kedua wanita tersebut? Kalau maka Bilal mengatakan Zainab. Dia Zainab. Kalau ayu Zainab, Zainab siapa? Namanya di sana banyak Zainab. Banyak wanita yang bernama Zainab. Maka Nabi bertanya, Zainab siapa? Terus Zainab mana? Kalau imrata billah. Maka Nabi Allah, Zainab istrinya Abdullah ibn Mas'ud. Maka Nabi menjawab pertanyaan tersebut, na'am walah ajran, ajr qarabah wa ajr sadaqah. Iya, dia mendapatkan dua pahala. Yang pertama, ajr qarabah, pahala berbuat baik kepada karib kerabat dan menyambung tali kekerabatan. Dan pahala kedua aja sedekah, pahala sedekah. Ini hadis Zainab imrat Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Dan di hadis ini kita bisa faedah bahwasanya menyerahkan sedekah kepada suami dan juga kepada anak-anak yatim yang ada di bawah asuhannya, seandainya sedekahnya sedekah nafilah tidak ada iskal, boleh seorang memberikan pemberian kepada siapapun juga. Dan selain sedekah wajibah, yang zahir siat hadis Zainab ketika mengatakan ayazi anni an unfiqa alayki alayka wa la ayta fi hijri, dipersesikan tentang masalah tersebut. Tapi yang zahir dari sini hukumnya boleh, karena istri tidak punya kewajiban memberikan nafkah kepada suaminya. Berbeda kalau suami tidak boleh menyalurkan zakatnya kepada istrinya. Dan juga dari sini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan bagi kaum wanita untuk hadir di masjid dan ikut salat berjamaah di masjid, kadang mendengarkan khutbah di masjid. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la tamnu ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang hamba-hamba wanita Allah Subhanahu wa taala dari masjid Allah Subhanahu wa taala. Di sini Zainab istri Abdullah hadir di masjid dan mendengar khutbah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentu ini syaratkan amnul fitnah, aman dari fitnah. Dan aman dari fitnah dia keluar dengan menjaga adab syar'i, sisi pakaian dan juga hayahnya, dan juga tidak ada yang terfitnah olehnya atau dia terfitnah oleh yang lainnya. Dan yang berkaitan dengan sholat di masjid baik kaum wanita sekali menghukumnya boleh, tapi Nabi SAW mengatakan wubuyutuhunna khairun lahun, sholat di rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Dan juga di sini dorongan bagi kaum wanita untuk berbanyak sedekah. Di sini Nabi menyampaikan anjuran tersebut di masjid dan juga di hadis yang sudah kita lihat di Ibnu Abbas dan yang lainnya, Nabi menganjurkan sampai di salat Id. Menganjurkan kepada kaum wanita untuk bersedekah. Ya masyarun nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsar ahli nar. Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian karena aku melihat kalian ada penduduk neraka yang paling banyak. Tasaddaqna walau min hulikun. Dan juga di sini menunjukkan ketika kita mendapatkan suatu masalah yang muskilah yang kita tidak mengerti hukumnya, maka hendaklah kita bertanya kepada yang berilmu. Zainab istrinya Abdullah ketika diperintahkan sedekah dan beliau tidak tahu apakah mencukupi atasnya kalau menyiapkan sedekah pada suaminya, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata, "Fas'alullah ladzikri in kuntum la ta'lamun." Kemudian berikutnya, qala hadatsana Utsman bin Abi Syaibah, qala hadatsana Abdah, Abdul Sulaiman an Hisham an Abi wa Urwah bin Zubair an Zainab binti Abi Salamah an Zainab binti Ummi Salamah an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat qultu ya Rasulullah ali ajadun an unfiqa ala bani Abi Salamah innama hiya baniya faqala anfiqi alaihim falaki ajrum anfaqti alaihim. Dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah saya mendapatkan pahala seandainya saya memberikan infak kepada anak-anak Abu Salamah. Ya sudah kita lihat, misalnya Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha sebelum dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah istrinya Abu Salamah radhiyallahu ta'ala. Abu Salamah dan Ummu Salamah masuk keluarga yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan karunia yang sangat besar, diberi hidayah dengan Islam. Dan kedua-duanya berhijrah ke Habasyah. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, kedua-duanya hijrah ke Madinah. Dan Allah Subhanahu takdirkan Abu Salamah meninggal di Madinah dan meninggalkan beberapa orang putera. Dan Ummu Salamah ketika Abu Salamah meninggal dikarenakan kecintaannya kepada suaminya, beliau sampai berkata bahwasanya siapa orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Tidak ada orang yang lebih baik daripada Abu Salamah itu suaminya radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau sangat bersedih dengan wafat suaminya tersebut. Dan ketika beliau mengetahui dan diberitahu dengan doa yang sangat baik ketika tertimpa musibah, diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang sangat agung, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan min. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku dengan musibahku ini. Dan musibah Ummu Salamah ditinggal wafat oleh Abu Salamah. Wa akhlifni khairan min, dan gantikan olehmu ya Allah untukku yang lebih baik darinya. Maka kata Ummu Salamah, fakhlafani Allah Ta'ala khairan min Rasulullah SAW. Maka ketika aku memajakkan tersebut, Allah kabulkan doaku. Allah gantikan dengan yang lebih baik daripada Abu Salamah. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini beliau, ketika sudah menjadi istri Nabi Sallam, beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah saya mendapatkan pahala seandainya aku memberikan nafkah kepada putra-putranya Abu Salamah? Innamahum baniya, dan mereka adalah anak-anakku. Anak-anakku dari Abu Salamah. Maka Nabi SAW mengatakan, anfiqi alihim, berinfaklah engkau wahai Ummu Salamah kepada mereka, putra-putra Abu Salamah. Falaki ajru manfaqti alihim, dan engkau memberikan pahala atas infak yang engkau infakkan kepada mereka. Dan ini pun faedah yang sangat berharga bagi kita, para azwaj, pada kaum suami, bahwasanya hendaknya kita pun berta'awun al-birri wa taqwa dengan istri-istri kita. Di antaranya dengan mendorong mereka untuk bersedekah, baik dari harta mereka sendiri ataupun dari harta kita ketika kita diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, anfiqi alaihim, kepada istrinya Ummu Salamah, berinfaklah engkau Ummu Salamah kepada mereka, kepada putra-putra Abu Salamah, anak-anak yatim yang merupakan putra beliau sendiri, Ummu Salamah sendiri. Falaki ajru man fakti alaihim, dan engkau mendapatkan pahala dengan infak tersebut. Ini bab yang ke-48. Anak-anak yatim termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan nafkah kita, uluran tangan kita. Seperti dari Abi Sa'id yang tadi sudah kita sebutkan, sudah kita ambil di bab yang lalu. Fani'ma sahibul muslim ma'a'ta minhu miskin wal yatim wa nasabim. Sebaik-baiknya harta untuk seorang muslim adalah harta yang ia berikan dari sebagian hartanya kepada orang miskin dan anak yatim dan ibnu sabil. Begitu juga kita bisa melihat bagaimana keadaan keluarga boleh masuk dari Allah Ta'ala, dan mungkin terjadi pada sebagian keluarga, yaitu ketika seseorang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kesempitan dari sisi materi, dan Allah Subhanahu memberikan lapang kepada istrinya, maka situ pun terjadi ta'awun, istri membantu suaminya sekalipun bukan kewajibannya. Istri tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada suaminya, bahkan sebaliknya suami memberikan kewajiban. Kan tapi istri yang solehah seperti Zainab yang berkata Abdullah Mas'ud, beliau membantu suaminya, membantu meringankan suaminya dengan memberikan nafkah kepada suaminya dan juga anak-anaknya. Dan ini merupakan keutamaan seorang yang memiliki istri yang salihah. Pada saat-saat butuh pertolongan, maka hadir istri tersebut membantunya, baik dari sisi materi sampai mampu ataupun dari sisi memberikan semangat kepada kita, memberikan dorongan agar kita tetap kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah.